Laskar Stres. Kerem goyangan sama-sama lagi ya. Spesial untuk Pak Care dan Bu Care dari perangkat desa, Desa Kerem. Matur sembah nuwun, Bos. Jangan lupa like, share, dan subscribe. banyak.